Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng di bawah. Karena video ini tidak akan mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Gue kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Selamat datang di channelnya Jepri Baru. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.